Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Amma ba'ad, jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti biasanya insya Allah pada petang hari ini kita teruskan lagi kajian kita tentang Tauhid, ya. Yang mana insya Allah kita akan bahas di bab ketujuh, ya. Yaitu babun maja'a fil hukmi, ya, disebutkan dalam judul aslinya adalah fi hukmi lubsul hilqah ataupun halaqah wal khayti lidaf'i aw liraf'il bala, ya. Bab yang menjelaskan tentang hukum memakai gelang, ya, ataupun benang yang tujuannya adalah untuk lidaf'il bala untuk menolak bala, ya, menolak madarat, aw liraf'i ataupun untuk mengangkat, ya, jadi bisa dua, untuk menolak ataupun mengangkat. Menolak itu berarti untuk menjaga biar tidak ada madarat, tidak ada bala musibah yang datang. Kalau liraf'i untuk mengangkat adalah untuk mengobati. Kalau sudah ada, sudah terkena bala ataupun musibah, kemudian untuk menghilangkan musibah tersebut, ya. Kalau di bab ketujuh ini sudah menjelaskan tentang contoh poin-poin yang termasuk perbuatan kesyirikan, ya, termasuk poin-poin yang menjelaskan tentang bab kesyirikan. Ya. Ya, untuk menjelaskan bab ini penulis menukil firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah, ya, in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrih aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih?" Qul hasbi Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ya. Qul, katakan wahai Muhammad, afara'aytum ma tad'una min dunillah. Katakan kepada mereka, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, apa pendapat kalian, ma tad'una min dunillah, tentang apa-apa yang kalian ibadah selain Allah. Ya. Jadi mereka beribadah kepada selain Allah, kemudian alasannya kenapa? Kemudian in aradani Allahu bidzurrin, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan madarat, menginginkan keburukan, ya. Hal hunaka syifatu dzurri? Apakah mereka mampu, ya, untuk menahan, ya, untuk menghilangkan madarat tersebut. Jadi Allah suruh Nabi suruh bertanya kepada orang-orang musyrikin itu, coba kalau Allah ingin menimpakan musibah, mereka mampu enggak menolak musibah dari Allah, ya. Ataupun au aradani bi rahmatin hal huna mumsikatu rahmati, ataupun seandainya Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan rahmat untuk hambanya, apakah mungkin mereka mampu menahan rahmat Allah, ya. Maka ini sebuah pertanyaan yang tentu tidak usah membutuhkan jawaban, ya. Maka Allah mengatakan qul hasbi Allah, maka katakanlah cukuplah Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepada Allah lah mereka orang-orang yang tawakal bertawakal, ya. Allah lah untuk tempat orang-orang itu bertawakal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan tentang hukum asal selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu melakukan apa-apa, ya. Dalam artian selain Allah itu tidak bisa menahan musibah yang Allah akan turunkan, dan mereka juga tidak akan bisa menahan rahmat seandainya Allah ingin menurunkan rahmat tersebut. Tidak ada. Dan kalau selain Allah itu berarti semuanya, entah itu malaikat, entah itu rasul, entah itu orang soleh ataupun siapapun, ya, malaikat saja yang memiliki kekuatan seperti itu, ya, mereka tidak mampu melakukan dua hal ini, ya. Apalagi kalau selain malaikat ataupun selain rasul, ya tentu mereka tidak akan mampu. Nah, ayat ini memberikan kaidah dasar kepada kita bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu melakukan apa-apa. Ya, jadi kalau Allah mau menguji musibah ya tidak bisa ditolak. Ya, apalagi misalkan kalau di kita ditolak dengan sayur lodeh 7 macam, nah, itu enggak ada hubungannya sama sekali, ya. Orang malaikat saja tidak bisa menolak seandainya Allah akan menurunkan musibah, ya. Rasul saja itu tidak akan mampu. Apalagi cuman sekedar sayur asem. Ya, ini jadi Islam itu betul-betul mengajarkan kepada kita kebenaran, ya. Mana yang benar-benar itu akan mendatangkan manfaat dan mana-mana yang betul-betul itu bisa memberikan madarat kepada kita. Ya. Maka dari ayat inilah terjadi beberapa contoh-contoh perbuatan yang menunjukkan bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu melakukan apa-apa. Yang pertama adalah misalkan hadis dari Imran bin Husain. Ya. Imran bin Husain, ya, beliau adalah seorang sahabat, ya. Beliau adalah seorang sahabat. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melihat seorang yang memakai halaqah. Halaqah itu cincin, ya, gelang. Halaqah itu bisa jadi halaqah artinya itu sesuatu yang melingkar. Ya, maka dalam bahasa Arab kalung juga namanya halqah, gelang juga halqah, cincin juga halqah. Sesuatu yang melingkar itu namanya halqah. Ya. Yang halqah ini ataupun gelang ini terbikin dari kuningan. Maka beliau bersabda seperti dalam hadis ini. Dalam riwayat lain, ya, hadis mengatakan bahwasanya Imran sendiri yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya, beliau mengatakan, ya, saya datang kepada Rasulullah SAW dan saya memakai gelang. Nah, jadi yang dimaksud oleh Imran adalah beliau sendiri yang mengalami kasus ini. Ya. Pada saat beliau itu datang memakai gelang, kemudian Nabi bertanya, ma hadihi, apa ini? Ya. Gelang ini maksudnya apa dipakai? Qala, kemudian Imran mengatakan, minal wahina, minal wahina. Ini adalah al-wahinah. Wahinah itu bahasa aslinya, wahinya artinya itu penyakit, kalau di kita namanya penyakit rematik itu. Ya, penyakit rematik, penyakit urat yang biasa terjadi di pergelangan tangan sampai di pundak. Ya, ya, kalau bahasa kita itu penyakit rematik di situ. Ya, kalau al-wahina maksudnya adalah anti-rematik. Ya, jadi anti-rematik. Nah, sahabat Imran ini memakai gelang anti-rematik ini. Karena sekarang mahal-mahal lagi gelangnya kan, ya. Kalungnya itu saya lihat dengar itu ada yang 500 ribu, bahkan ada yang 2 juta gitu. Nah, ini kan mahal sekali. Nah, daripada apa mahal-mahal, ya mungkin sebelum beli kita bacakan hadis ini dulu, ya. Jadi sayang-sayang uangnya dan nanti malah jadi musibah besar. Ya, Imran mengatakan minal wahinah, ya Rasulullah, ini adalah anti-rematik. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, faqala inza'ha. Inza'ha kalau bahasa kasarnya itu, cuman Nabi kan orangnya tidak kasar, ya. Kalau bahasa saya itu buang itu, ya. Dilempar, jadi dilempar, tidak usah dipakai. Ya. Kenapa? Fa'innaha la taziduka illa wahnan. Gelang itu, anti-rematik itu tidak akan menambahmu kecuali kelemahanmu sendiri. Jadi engkau seandainya memakai itu justru engkau akan semakin bertambah lemah. Ya, bertambah lemah. Dan ini yang lebih mengerikan. Nabi SAW bersabda, "Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Yang paling mengerikan kata abada di situ. Jadi, "Fa innaka sesungguhnya engkau seandainya engkau mati dan gelang itu masih ada pada dirimu, engkau tidak pernah akan beruntung selama-lamanya." Ya, kalau selama-lamanya berarti ya sudah. Ya enggak bisa ditafsir lagi selama-lamanya, ya sudah selama-lamanya di situ. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadisnya pendek tapi faedahnya besar. Yang pertama, kewajiban kita ingkar mungkar. Kewajiban kita harus mengingkari kalau ada kemungkaran yang terjadi di hadapan kita. Ya. Nabi melihat ini kemungkaran maka beliau luruskan. Ya, beliau nasihati, arahkan biar saudara kita tidak terjerumus kepada kerusakan ataupun kebinasaan. Kemudian yang kedua, sebelum kita melakukan ingkar mungkar, itu dianjurkan kita untuk menanyakan dulu. Ya, jangan langsung main sikat ya. Jadi tidak langsung Nabi rebut kemudian dibuang. Ya. Nabi bertanya dulu, ini apa kan gitu. Maksudnya jangan-jangan dia melakukan ini karena ada unsur-unsur yang memungkinkan dimaafkan oleh Islam. Ataupun dia memiliki pemahaman ataupun dia belum memahami. Sehingga apa? Pada saat beliau melakukan ingkar mungkar itu pas. Apakah ini harus dilempar, apakah ini harus dinasehati dulu, atau ini kalau bisa ditempeleng dulu kan gitu. Jadi pas pada saat terjadi ingkar mungkar di situ. Jadi apa? Kita bertanya dulu, kenapa ini? Ya, ini maksudnya untuk apa? Nah, pada saat orang ini mengatakan minal wahinah, ini adalah untuk anti rematik, nah, maka Nabi jelaskan kenapa itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, ini bukan anti rematik, justru ini akan semakin melemahkan dirimu. Ya, ini alasannya. Maka injak buang itu. Ya. Kemudian di dalam hadis ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu tidak dimaafkan walaupun dia tidak tahu. Betul tidak? Jadi sahabat ini tidak tahu kalau itu adalah perbuatan kesyirikan, tapi Nabi mengatakan seandainya itu tetap ada pada dirimu, maka engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Jadi enggak tahu, ini orangnya tahu enggak anti rematik ini, ya. Itu dibolehkan dalam Islam atau tidak. Kalau itu masih dipakai, ya orang itu memakai sampai dia meninggal, maka Nabi mengatakan tidak akan beruntung selama-lamanya. Kalau logika kita kan mengatakan, kalau dia tidak tahu kan jadi maafkan. Enggak, Nabi tidak mengatakan dimaafkan, tapi Nabi mengatakan tidak beruntung selama-lamanya di situ. Maka dalil ini yang dipakai oleh para ulama, orang yang mengalami ataupun berbuat kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah dan tidak ada kata uzur. Ya, tidak ada toleransi. Ya, karena apa? Karena itu adalah perkara yang sangat pokok di dalam Islam yang harusnya fitrah manusia itu membenarkan. Ya, fitrah manusia dia akan mencari Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala dan dia menyadari segala hidupnya itu dari Allah, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menjadi penjelas ayat bahwasanya selain Allah itu tidak mampu melakukan apa-apa, tidak bisa menolak mudharat ataupun mendatangkan manfaat, apalagi sekedar gelang, apalagi sekedar cincin. Kecuali kalau di dalam syariat itu menjelaskan, misalkan kalau minyak zaitun misalkan, ataupun habatus sauda misalkan. Kenapa itu kita memakainya? Karena itu ada dalilnya, karena itu ada perintahnya, ada khabarnya dari Rasulullah SAW. Hukum asalnya tidak ada yang bisa memberikan manfaat madarat, kecuali memang Allah jadikan sebab benda itu mendatangkan manfaat atau madarat, itu pun harus ada keterangan yang sah dari Islam ataupun dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya segala yang dipakai oleh orang yang tujuannya adalah untuk anti bala ataupun untuk menolak madarat, ya, maka ini adalah batal, ini tidak dibenarkan. Ya, jadi itu tidak akan mendatangkan apa-apa, tidak menjadikan apa-apa, justru akan semakin menjadikan lemah. Kenapa lemah? Karena orang itu jadi tergantung kepada benda tersebut. Coba kalau lagi sakitnya kumat, bendanya ketinggalan. Wah, semakin resah dia. Semakin resah. Dan apa? Perbuatan seperti ini tentu juga semakin menjadikan dia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Kemudian yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, boleh mengatakan hadis marfu dari sahabat Uqbah bin Amir, ya, seorang sahabat. Beliau mengatakan man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Ya. Man ta'allaqa, barang siapa yang menggantungkan tamimah. Tamimah itu saya sudah berkali-kali di Jogja ini saya robek-robek itu, ya. Jadi tamimah itu kain berjahit yang di dalamnya isinya rajah-rajah. Ya. Jadi kalau di Jogja itu ada yang isinya beras, ada yang isinya apa ya, tulisnya yang paling banyak memang rajah, tulisan Arab itu. Ya. Jadi kalau kita melihat rajah itu kita jangan tertipu. Ya, ini kan tulisan Arab Ustadz, ya, ini kan doa-doa. Ya Anda melihat itu doa-doa. Coba dicermati betul di dalam rajah tersebut, di situ akan tertulis memang tulisan Arab, ya. Kemudian juga pakai kadang Asmaul Husna. Tapi di situ ada tambahan-tambahan yang kita tidak tahu. Ya, misalkan yang paling banyak ada di dalam rajah itu adalah menggunakan angka-angka Arab. Ya, angka misalkan 1 kemudian 3 2 ataupun 1 2 kemudian 5 1 2 5 misalkan. 1 itu artinya adalah alif, ba 2 adalah ba, 5 itu adalah jim. Nah, maka itu 1 2 5 bacanya adalah abaja. Nah, itu bisa termasuk dari nama salah satu jin. Nah, ini yang orang tidak tahu. Jadi kalau di rajah itu ada tulisan ini Asmaul Husna, ini Allah Allahu Akbar, di situ ada angka-angka, di situ nama lagi Asmaul Husna. Ini justru kebangetan ini, ya. Asmaul Husna disandingkan dengan nama-nama jin di situ. Ini kan kebangetan. Jadi rajah itu seperti itu, ya. Jadi rajah jangan cuma dilihat di situ ada kota-kota. Ada kota-kota itu semuanya angka di situ. Itulah nama-nama jinnya di situ. Nah, biasanya ini dilipat-lipat kemudian dimasukkan di dalam kain putih kemudian dijahit. Nah, itu ada yang digantung di atas pintu, ada yang dimasukkan di dalam dompet, ada yang ditaruh di laci mobil, di mana-mana. Dan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan ini semua ini, maka fala atamallahu lahu, semoga Allah tidak mengkabulkan keinginannya itu." Ya. Jadi justru didoakan keburukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi barang siapa yang memakai-memakai itu, semoga tujuannya, keinginannya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. "Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan wada'ah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengkabulkan keinginannya. Wada'ah itu batu-batu kerang, ya. Batu-batu kerang itu biasanya kalau sini jauh dari pantai, ya, mungkin kalau orang-orang dulu, orang-orang jahiliyah itu batu-batu kerang itu dirangkai, ya, kemudian menjadi seperti kalung, dan itu biasa dipakai sebagai tolak bala. Ya, dipakai sebagai tolak bala. Ya. Maka orang-orang yang menggantungkan seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabulkan keinginannya. Ya. Tentu jenis yang seperti ini jenis yang terjadi pada zaman Nabi, ya. Kalaupun kepada zaman sekarang itu macamnya sudah banyak. Ya, sudah banyak. Bahkan rajah saja bukan hanya di kertas, ya. Banyak rajah-rajah yang itu menggunakannya emas, ya. Menggunakannya perak, ya, macam-macam di situ. Bukan hanya dibungkus dengan dengan kain putih, ada yang dibungkusnya harus dengan kulit kijang misalkan, ada yang harus dibungkus dengan kulit harimau. Ya, maka ini nanti maharnya lebih mahal lagi seperti itu. Nah, ini biasa yang terjadi di masyarakat kita. Ya, wada'ah ini adalah rangkaian-rangkaian batu-batu karang ataupun kerang, ya, yang itu dirangkai yang tujuannya adalah untuk tolak bala. Tujuan untuk tolak bala itu bisa dipasang di rumah. Kalau orang-orang judo itu biasanya dipasang di onta juga. Ya, kalau di kita di kendaraan. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya wa man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Nah, ini yang semakin memperjelas. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat tersebut, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dia telah melakukan kesyirikan. Ini yang secara jelas menunjukkan hukum orang yang memakai hal-hal seperti tersebut adalah perbuatannya termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Ibnu Abi Hatim, ya, meriwayatkan hadis dari Hudzaifah bin Yaman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang memakai benang untuk mengobati sakit panas. Ya. Jadi kalau saya baca seperti ini, saya teringat pada saat masih kecil. Jadi hal-hal seperti ini tuh tidak akan jauh-jauh. Dalam artian kalau itu terjadi pada zaman dulu, itu juga terjadi pada zaman sekarang. Namanya benang putih itu pasti semua dukun itu pasti pakai, ya. Pasti pakai itu. Namanya raja-raja seperti itu, cara-caranya pasti itu sama. Nah kalau dulu, zaman dulu, saya nggak tahu ini di Jogja ada tidak ya. Biasanya kalau itu anak panas, itu sakit-sakitan, pada saat dibawa ke dukun, dia akan diikat pergelangan tangannya dengan benang putih. Ya, kanan-kiri, kadang menyilang, ya, yang kanan kemudian yang kaki-kiri juga. Benangnya harus putih, nggak ada benang hitam. Ya pasti benangnya benang putih di situ. Nah, ini juga sudah terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini sudah terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau lantas ya memutus benang tersebut seraya membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Ya tidaklah mereka kebanyakan beriman kepada Allah kecuali kebanyakan mereka adalah orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka enggak sadar. Ternyata masang benang itu bisa menghapuskan seluruh amalnya termasuk menghapuskan seluruh Islamnya di situ. Ya, maka kewajiban kita nasihati dan kita putus. Ya. Maka terus terang kalau saya masuk rumah dan saya dapatin itu di atas pintu, saya cepat-cepat ya, saya cepat-cepat permisi saya jelaskan, Pak ini begini-begini ya, ini nyuruh saya lepas saja. Setelah lepas saya bongkar dan saya tunjukkan, saya bacakan maksudnya ini. Dan ini di dalam Islam tidak boleh. Kadang saya takut-takuti juga, ya. Jangan-jangan selama ini masalah-masalah yang ada di rumah tangga Bapak, ya masalah-masalah dalam keluarga Bapak ini sumbernya ini. Ya. Jadi takut-takuti sekalian. Biar apa? Biar kita lancar juga dakwahnya seperti itu, ya. Tapi ya memang begitu, ya namanya ini kan kemungkaran ya. Ini kan sebuah maksiat yang paling besar kepada Allah. Pasti ini akan berakibat kepada keburukan-keburukan di situ. Ya, biasanya rumahnya gitu ya, rumah-rumah yang masih terisi, kadang juga padi macam-macam lah di Jogja itu macam-macam. Dan terus terang kalau saya lihat pasti saya usahakan saya lepas semua itu, saya bongkar. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah momen juga untuk saya mendakwahkan, saya jelaskan secara jelas bahwasanya ini begini-begini hukumnya begini-begini dan ini adalah hal yang paling dilarang dalam Islam. Ya. Dan ini mengakibatkan kerugian di dunia dan di akhirat di situ. Ya. Kemudian juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya orang memakai gelang yang tujuannya seperti ini sendiri, hukumnya itu tidak satu hukum. Dalam artian yang memakai itu bisa syirik besar, bisa juga syirik kecil. Contoh yang dihukumi syirik besar misalkan kalau dia meyakini benang itu yang memberikan kesembuhan, ini syirik besar. Sama dengan orang yang nyembah berhala. Tapi kalau dia meyakini Allah yang menurunkan kesembuhan cuma lewat perantara benang ini, lah ini syirik kecil. Syirik kecil. Maka para ulama termasuk para sahabat di sini adalah Hudzaifah bin Yaman, beliau menghukumi syirik kecil juga dengan dalil-dalil syirik besar. Maka dari kesimpulan ini para ulama mengatakan namanya syirik besar ataupun kecil itu sama, itu tidak diampuni oleh Allah. Jadi kalau orang itu meninggal kok belum bertobat, itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di akhirat tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada 11 kandungan bab. Ya, yang pertama adalah dilarang keras memakai gelang, benang dan sejenisnya untuk tujuan-tujuan seperti di atas. Jadi hukumnya haram. Ya, kita seorang mukmin cukup hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, cukuplah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meminta perlindungan kepada Allah, tidak ada satupun yang bisa untuk mengganggu kita. Kalau Allah sudah menurunkan pertolongan perlindungan kepada seorang hamba, tidak ada satupun yang bisa mengganggu orang tersebut. Ya. Orang kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, pada saat kita membaca doa ini, kita dari pagi sampai sore itu enggak ada yang bisa mengganggu kita kok. Itu kan luar biasa ya. Jadi kita membaca, misalkan di sore ini kita baca doa ini, doanya cukup pendek kan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, saya meminta perlindungan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluk, maka Allah memberikan perlindungan pada saat dia membaca sore sampai pagi hari dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang mengganggu. Jadi kalau mantra-mantranya mereka kan gitu ya, Istilahnya enggak ada setan, enggak ada demit yang bisa mengganggu. Ya bukan hanya itu, malaikat saja tidak bisa mengganggu seandainya makhluk itu sudah diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita sudah memahami ini, perlindungan yang sempurna dari Allah, kan bagi kita tidak logis sama sekali ya kalau kita menggunakan tolak bala dari benda-benda yang seperti itu. Kemudian yang kedua, jika sahabat yang menakan gelang tadi meninggal dan belum sempat melepaskannya, maka dia tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Ini menunjukkan kebenaran pernyataan para sahabat bahwa syirik kecil lebih parah daripada dosa besar. Nah, di sini kenapa dikatakan syirik kecil? Karena memungkinkan sahabat ini dia betul-betul memahami yang memberikan kesembuhan cuma Allah lewat perantara benang tersebut atau benda tersebut. Maka ini syirik kecil, bukan syirik besar. Tapi kan sama, Nabi mengatakan ma'aflah ta'abada, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya di situ. Kemudian yang ketiga, syirik tidak dimaafkan dengan alasan tidak mengerti hal tersebut. Jadi ini, jadi syirik itu tidak diberikan maaf. Tidak lagi orang nanti di hadapan Allah mengatakan, ya Allah saya tidak tahu itu, enggak ada itu. Ya, tidak ada hujah. Dan hujah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, gelang, benang dan sejenisnya tidak berguna di dunia. Ya. Bahkan benang itu justru mendatangkan kemudaratan. Hal ini berpijak kepada sabda beliau, dia hanya akan menambah kelemahan pada dirimu. Orang yang biasa pegangannya jimat, kalau jimatnya ketinggalan hilang kekuatannya sudah. Ya, hilang kekuatannya betul itu. Ya. Nah, ini menunjukkan orang itu betul-betul dijadikan tawakal kepada benda-benda tersebut. Ya. Kemudian yang kelima, Rasulullah SAW ya mengingkari dengan keras orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Jadi beliau mengatakan inzaha. Ya. Jadi fa inna kalau muita wahiya alika ma'aflah ta'abada. Buang itu. Ya. Seandainya engkau mati dan itu masih ada menempel pada dirimu, maka tidak akan selamat lama-lamanya. Ini yang kadang di masyarakat kita itu berkenaan dengan susuk. Ya. Nah, biasanya kalau susuk ini dilepas pada saat hendak syakaratul maut. Ini sebenarnya sudah telat sekali. Ya. Kalau bisa itu memang sebelum ya harusnya cepat-cepat disadarkan ya. Jadi apa? Cepat-cepat dilepas kemudian dia bertobat kepada Allah. Ya, maka setelah itu insya Allah tobatnya diterima oleh Allah. Tapi biasanya yang terjadi seperti itu, ini sudah balasan dari Allah. Biasanya dilepasnya itu sedang menjelang syakaratul maut, di mana waktu taubat itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka begitu juga susuk ataupun yang dimiliki oleh seseorang itu yang tujuannya adalah untuk hal-hal seperti itu, kalau itu masih terbawa mati, ya sudah. Nabi mengatakan tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Kalau di pondok bukan susuknya bukan emas, bukan ini, tapi pakai kalau bahasa saya namanya gotri itu, Pak. Gotri tahu enggak, Pak? Gotri itu peluru kecil yang untuk senapan angin itu. Wah. Jadi kekuatannya itu kadang santri itu makan sampai 10, 20, 30 dan itu tertanam di dalam dirinya. Nah, itu juga untuk kekuatan. Coba kalau ini sampai mati dan terbawa mati, maka sama Nabi mengatakan ma'aflah ta'abada. Dia tidak akan beruntung selama-lamanya di situ. Jadi kita harus betul-betul membersihkan dari hal-hal yang seperti itu. Yang keenam, dijelaskan bahwa orang yang menggantungkan sesuatu dengan maksud seperti di atas, maka Allah akan menjadikan dirinya selalu mengandalkan barang tersebut. Ini otomatis ya, jadi orang yang punya pegangan, ya kekuatannya pada pegangan tersebut. Ya, kalau pegangannya Allah Subhanahu wa taala, tempat bersandarnya Allah, maka dia memiliki kekuatan yang ya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, dijelaskan bahwa orang yang menggantungkan tamimah ataupun rajah-rajah tadi, maka dia telah berbuat kesyirikan. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat tersebut, maka dia telah musyrik. Ya. Yang kedelapan, mengikatkan benang untuk mengobati sakit panas juga termasuk dalam perbuatan syirik. Ya, termasuk perbuatan syirik. Yang kesembilan, pembacaan ayat yang dilakukan Hudzaifah adalah dalil bahwa para sahabat menggunakan ayat-ayat yang berkenaan dengan syirik besar sebagai dalil terhadap syirik kecil. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Abbas dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah. Jadi intinya syirik besar ataupun syirik kecil itu dalil-dalilnya sama. Ya. pada saat Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, maka itu syirik besar dan juga syirik kecil. Cuman yang membedakan syirik besar itu pelakunya kekal, kalau syirik kecil tidak kekal. Dia dibalas dengan neraka sepadan dengan kesyirikannya itu, setelah itu dia dimasukkan ke dalam surga. Beda dengan orang yang mencuri, berzina, minum-minuman keras, maka dia masih kemungkinan dia bisa selamat tidak mencicipi neraka, ya. Kemudian kedua, dia tetap masuk ke dalam neraka, tapi jelas tidak kekal. Yaitu orang-orang yang melakukan dosa besar. Nah, kalau syirik kecil, dosa kecil apa syirik kecil ini otomatis. Jadi tidak ada 50-50, jadi tidak ada peluang 50%, 50%, tapi jelas dia akan dibalas dengan balasan yang sepadan dengan perbuatannya tersebut. Kemudian yang 10, menggantungkan wada'ah sebagai penangkal ain termasuk perbuatan syirik. Ya, apapun lah, pokoknya yang ditanam. Ya, dulu saya pernah ya dipanggil oleh seorang ya jamaah. Bahkan saya, karena di rumahnya memang ditanamnya luar biasa, jadi di bawah keramik juga ditanamin banyak itu. Jadi saya suruh aja, pokoknya dibongkar itu. Nah, ini kan nggak mudah ya bongkar keramik, apalagi kalau keramiknya mahal tebal itu kan nggak mudah. Tapi dia ingat betul di mana dia nanamnya di situ. Setelah kerisnya dua saya ambil, kemudian saya bilang tolong dibongkar semua itu, ya, tolong dibongkar, dihilangkan. Ya. Ya, kenapa? Ini akan termasuk perbuatan syirik. Jadi menanamkan segala sesuatu yang ada di rumah, ya ataupun ya dimanapun, yang tujuannya adalah untuk tolak bala, itu semua adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang 11 adalah orang yang menggantungkan tamimah didoakan agar tidak dikabulkan keinginannya. Ini Nabi yang mendoakan, ya. Jadi bukan siapa-siapa. Nabi mengatakan, ya, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Siapa yang menggantung tamimah semoga Allah tidak kabulkan keinginannya itu. Jadi Nabi yang mendoakan keburukan kepada orang tersebut. Sedangkan orang yang menggantungkan wada'ah didoakan agar Allah tidak memberi ketenangan kepadanya. Jadi dijadikan orangnya tidak pernah mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Karena ketenangan itu pada saat orang itu dekat dengan Allah, ya, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan urusannya kepada Allah, maka ketenangan itu akan dia dapatkan. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat dan hadis-hadis yang betul-betul memberikan peringatan kepada kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang betul-betul diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaidah dasar mengatakan selain Allah tidak mampu mendatangkan madarat ataupun ya mendatangkan manfaat. Tidak bisa menolak madarat, kemudian juga tidak bisa mendatangkan apa? Menolak manfaat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu. Ya. Masih ada waktu sebentar sedikit, mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan dengan bab ini kami persilahkan. Silakan, Pak. Ya, yang sepertinya kita harus tanya apa tujuannya di situ ya. Bahkan dulu saya punya jamaah yang begitu. Jadi kalau mas sampai ini tidak boleh dipasang, itu tukangnya saja nggak mau garap itu. Jadi tukangnya mau memasang itu seandainya kain ini ya itu harus dipasang pula. Jadi kalau tuan rumahnya ngeyel nggak boleh dipasang, tukangnya juga nggak mau kerja di situ. Kalau saya melihat hal seperti ini termasuk, jadi ini tidak diperbolehkan sama sekali, ya tidak diperbolehkan sama sekali. Bahkan kalau di daerah saya, ya, di daerah Banyumas itu ditambah lagi dengan pisang, satu tandan pisang di atas itu. Nah, ini buat yang kerja, alhamdulillah kalau iwan yang kerja. Ini bukan untuk yang kerja, ya, tapi buat yang bau rekso di situ. Jadi, ya ini tentu hal yang sangat diharamkan, tidak boleh. Cukuplah kita membaca doa saja kita sudah selamat. Ya, kita meminta perlindungan kepada Allah tidak rumit, ya. Kita coba cuma ta'awud saja Allah berikan perlindungan. Ini kan enggak rumit ya, enggak harus mencari kain putih, enggak harus mencari pisang ataupun yang lainnya. Ya, Allah memberikan kemudahan-kemudahan kita, ya, agama memberikan kemudahan. Jadi segala sesuatunya itu harus kita tinggalkan betul. Jadi cukuplah Ya, seperti Allah katakan, kul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah bagiku. Ya, cukuplah Allah bagiku. Allah alam biswab. Silahkan tadi, Mas. Silahkan. Ya. Betul. Iya. Kalau bagi pendapat saya tidak termasuk yang tidak setuju sama sekali ya, tidak setuju. Termasuk kalung-kalung apa ya yang banyak beredar yang berjual itu kan memang ada kajian seperti itu. Tapi saya pernah konsultasi langsung dengan seorang dokter yang ya dia juga mengkaji itu. Dia mengatakan ya dalam kajian kedokteran itu tidak terbukti sama sekali. Ya tidak terbukti sama sekali kalau itu bisa apa melancarkan peredaran darah ataupun yang lainnya tidak terbukti sama sekali. Khusus yang kalung ini. Dan saya pernah diskusikan langsung dengan seorang dokter ya, dia spesialis juga di situ. Maka dari ini saya semakin yakin bahwasanya itu tidak sama sekali, tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Kadang yang menjadikan orang itu ini adalah sugesti yang ditanamkan oleh si penjual itu. Jadi yang memberikan kekuatan kadang sugesti penjualnya ini. Namanya penjual kan hebat ya. Dia bisa menyulap dari sesuatu yang tidak memiliki apa kemudian bisa. Itu adalah sugesti yang ditanamkan oleh penjual di situ. Ya. Kalau misalkan juga sahabat ini yang dia pakai tamimah ataupun wada'ah, dia kan juga pasti tidak sembarangan karena memang terbukti mungkin ya, terbukti. Ya, orang melakukan ini kan karena terbukti. Oh, ini betul bisa menghilangkan ini. Ya. Tapi apa? Tapi sekali lagi kalau itu tidak ada dalil dari syariat yang menunjukkan itu bisa dijadikan sebagai obat, maka itu adalah sesuatu yang sulit untuk diterima. Ya. Allah alam biswa. Jadi karena ya saya, ini pendapat saya ya, pendapat saya dengan melihat itu saya lebih baik tidak memakai itu. Ya. Tadi ada lagi? Silakan. Dek. Iya, termasuk ya, jadi termasuk ya di Solo ya ada pembangunan yang gedung Paragon itu ya, jadi menanam dulu kepala kerbau di situ ya, kepala sapi yang lainnya, nah, ini termasuk perbuatan kesyirikan ya. Ini ngeri ya, nanti di bab setelahnya itu lalat ya, itu lalat saja itu bisa musyrik apalagi yang kerbau kan gitu ya. Tadi silakan. Tapi juga banyak orang yang menggunakan cincin itu untuk hal kemusyrikan sebelumnya. Itu mudharatnya itu besar yang sunnah itu atau yang dalam musyrik? Iya, jadi kalau memang dikhawatirkan orang itu dalam memiliki keadaan yang labil, kadang bisa menggantungkan kepada cincin kepada ini, maka sebaiknya memang tidak digunakan di situ. Ya, Nabi sendiri punya cincin, ya. Beliau sendiri punya cincin, ya, tapi selama orang itu tidak dikhawatirkan dirinya terjatuh ya, dirinya dikhawatirkan melakukan tawakal kepada benda tersebut, maka sebaiknya tidak usah digunakan. Karena yang dilakukan oleh Nabi juga tidak ada perintah langsung Nabi mengatakan ayo pakai cincin, disunahkan pakai cincin, tidak. Cuman Nabi memakai itu. Jadi ini yang menjadi patokan bagi orang-orang yang mengatakan pendapat tersebut. Allahu a'lam bishawab. Monggo, Pak. Betul. Nah, itu bagaimana cara menyelesaikannya, apakah itu lipat besar iya atau kembali maaf ini atas dukun yang masing itu yang pertama. Betul. Yang kedua, orang yang karena kecelakaan lalu lintas, dia sama dengan tem. Ya, apakah itu sebelum dilepas dia mati, apakah itu termasuk yang iya. Hukumnya gimana? Betul. Yang pertama tentang orang yang memakai susuk, ya apakah dilepaskan secara syariat ataupun dilepaskan secara yaitu orang yang memasukkan susuk tersebut ke dalam tubuhnya. Nah, ini nanti ada bab setelahnya yang membahas tentang itu sebenarnya. Ya, tapi kalau saya melihat sebenarnya cukup ya, cukup dengan diruqyah saja sebenarnya selesai. Ya, sebenarnya selesai. Cuman karena memang nanti ada pembahasan sendiri yang di situ nanti terjadi perbedaan para ulama tentang bolehnya melakukan penyembuhan penyakit itu dengan cara tadi. Itu terjadi perbedaan para ulama. Ya insya Allah nanti secara lengkapnya kita akan bahas di situ. Kemudian berkenaan dengan pemasangan pen bagi orang yang kecelakaan tulang patah apa ini pada saat dia dikuburkan harus dilepas, tidak usah ya, tidak usah harus dilepas di situ. Jadi tidak harus, karena memang maksud tujuannya berbeda dengan orang yang rusak akidahnya. Kalau susuk kayak ini kan berhubungan dengan kekuatan, orang itu menyandarkan kepada benda tersebut yang menjadi kesyirikan di situ. Adapun pen yang dipakai untuk menopang tulang ataupun yang lainnya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Jadi tidak mengapa. Ya tidak mengapa. Allah alam bisawab. Ya mungkin itu pembahasan kita. Masih ada lagi? Silakan. Ya, jadi syirik itu kan Allah Subhanahu wa Taala katakan Allah tidak ampuni seandainya orang itu meninggal masih membuat dosa kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan itu adalah inna syirka la dzulmun adzim. Karena itu adalah sebuah kedzaliman yang paling zalim di situ. Ya. Pertama, orang melakukan zina dia ada keuntungan. Dia merasakan kenikmatan misalkan. Tapi kalau orang syirik tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Ya. Orang mencuri dosa besar. Dia mendapatkan keuntungan dari barang curiannya tersebut. Tapi kalau orang melakukan kesyirikan, tidak ada keuntungan sama sekali yang dia dapatkan. Betul tidak? Enggak ada keuntungan sama sekali. Maka di situ Allah katakan inna syirka la dzulmun adzim. Sebenarnya kesyirikan itulah kedzaliman yang paling besar di situ. Ya, kalau secara bahasa kita katakan sudah saking bodohnya. Karena dia melakukan itu sudah sangat dibenci oleh Allah dan secara duniawi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalau orang mencuri kan dia dapat ya. Dapat barang yang dia inginkan seperti itu. Kalau kesyirikan kan tidak. Nah, mungkin alasannya diantaranya adalah ini. Ya, Allah alam biswab. Ya, mungkin itu kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.